إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari tafsir surah At-Taghabun kemarin pada ayat yang pertama dan yang kedua. Sekarang kita masuk pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ketiga. Qauluhu ta'ala khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit-langit dan bumi bil haqqi, ay bil adli wal hikmah. Menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, yaitu dengan keadilan dan kebijaksanaan. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Yaitu Allah lah yang memberikan rupa kepada kalian dan memperbagus rupa-rupa kalian. Ay ahsana ashkalakum, yang memperbagus bentuk-bentuk rupa kalian. Kaqaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah ta'ala, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, apa yang membuatmu tertipu dari jalan Allah, Rabb yang maha mulia? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakanmu kemudian membuat tubuhmu itu adalah tubuh yang proporsional, fa'adalak, ya, tetapi kemudian kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat dari tubuh yang proporsional tersebut, ya, Allah buat gerak yang seimbang, yang bagus pada tubuh kalian. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak, di dalam rupa yang Allah kehendaki, yang Allah susun pada masing-masing manusia. Jadi di antara luar biasanya Allah dalam menciptakan, yang dalam satu waktu sekarang saja sudah miliaran, itu tidak ada satu wajah pun yang sama persis. Semuanya pasti berbeda. Walaupun kembar lahir selisih beberapa detik saja, tetap punya perbedaan dalam wajah, pada bentuk, pada rupa. Ya. Wa qaulihi ta'ala Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara was samaa'a binaa'a. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini qarara, kokoh, bagaikan pondasi, bagaikan bangunan, was samaa'a binaa'a, dan bagaikan, dan juga Allah ciptakan langit sebagai bangunan di atasnya, sebagai atap yang menutupinya. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Dialah Allah yang memberikan rupa kepada kalian dan memperbagus rupa-rupa kalian. Warazzaqakum minat thayyibat, dan memberikan rizki kepada kalian dari perkara-perkara yang baik. Ya, dari perkara-perkara yang baik. Wa qauluhu wa ilaihil masir, dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semuanya kembali. Ay al-marja'a wal-ma'ab. Semuanya itu akan kembali. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma akhbara ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan an ilmihi, mengenai ilmunya, bijami'il kainatis sama'iyyah wal-ardiyyatin nafisah wal-ardiyyatin nafsiyah. Dan kemudian Allah khabarkan mengenai ilmu Allah, ilmunya mencakup seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, dan apa yang ada dalam jiwa-jiwa manusia. Faqala ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah Maha mengetahui apa yang di langit-langit dan di bumi, mengetahui apa yang kalian rahasiakan atau apa yang kalian tampakkan. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dialah Allah yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Tidakkah telah datang kepada kalian berita mengenai orang-orang kafir sebelum kalian? Fadzaqu, mereka sudah merasakan azab Allah, wabala amrihim, walahum adabun alim, dan kecelakaan bagi urusan-urusan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dzalika biannahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Hal tersebut dikarenakan mereka ketika datang utusan-utusan Allah kepada mereka membawa bukti-bukti yang sangat jelas, membawa wahyu. Faqalu, ya, mereka justru mengatakan abasyaru yahdunana. Apakah manusia yang memberikan peringatan kepada kami? Itu mereka meminta malaikat saja. Ya. Atau yang serupa dengan ucapan ini, apakah orang ini yang kita tahu dari kecilnya yang memberikan peringatan kepada kita? Ya. Fakafaru wa tawallau, mereka pun mengkufuri dan berpaling. Ya. Justru ikhwan fillah azakumullah, kebiasaan Allah mengutus adalah dari golongan mereka sendiri, bahkan dari suku mereka sendiri. Ya, kaum 'Ad, kaum Tsamud, Allah utus dari orang yang dari suku mereka. Dan seterusnya, nabi-nabi yang lainnya, baik dari kalangan Bani Israel sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutus nabi itu dari kaum mereka sendiri, berbahasa dengan bahasa mereka sendiri. Sehingga alasan kenapa kamu yang memberi peringatan bukan yang lain saja, ini alasan-alasan orang-orang musyrikin terdahulu. Ya. Wastaghnallah, maka Allah sungguh sangat tidak butuh kepada mereka. Wallahu ghaniyyun hamid. Allah Maha terpuji lagi, Allah Maha kaya lagi Maha terpuji. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mukhbiran 'anil umamil madiyyin, mengkhabarkan mengenai umat-umat terdahulu. Wa mahalla bihi minal adzabi wan nakali, dan apa yang mereka sudah dapatkan dari azab, dari kebinasaan, fi mukhalafatir rusuli wat takdzibi bil haqqi, ketika mereka menyelisihi para rasul dan mendustakan kebenaran, mereka mendapatkan azab dan kebinasaan. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl, bukankah telah datang kepada kalian khabar mengenai orang-orang kafir sebelum kalian? Ay khabarakum khabarahum wa ma kana min amrihim, yaitu kisah mereka, kisah yang turun temurun terus diceritakan. Ya. Seperti halnya sudah mutawatir, minimalnya masyhur, minimalnya adalah sudah tersebar kemana-mana. Ya. Ketika dikatakan kepada orang-orang musyrikin Arab atau orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka sesungguhnya mereka sudah tahu. Bagi musyrikin Arab, kaum 'Ad, kaum Tsamud, itu dekat dari tempat tinggal mereka. Bahkan kaumnya Nabi Lut, itu adalah mereka seling lalui dalam berdagang. Ketika mengadakan perjalanan dagang, mereka seling melewati daerah-daerah yang dulu diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kaum Yahudi dan Nasrani lebih-lebih lagi. Bukan hanya mereka berada di wilayah Syam yang penuh dengan peninggalan-peninggalan, ya, kaum-kaum kafir yang diazab oleh Allah. Karena dari ujung Syam, timur dan barat, sampai Irak penuh dengan ya tempat-tempat yang dulu diazab oleh Allah karena mengingkari Rasul, mengingkari kebenaran. Ditambah lagi bagi Yahudi dan Nasrani, di dalam kitab-kitab mereka terdapat cerita yang sangat banyak, kisah tentang orang-orang kafir yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lagi kisah-kisah antar mereka, kisah Israiliyatnya, lebih banyak lagi. Ya. Fadzaqu wabala amrihim, maka rasakanlah betapa biasanya perkara mereka. Betapa meruginya urusan mereka, ai wakhima takdibihim, yaitu akibat jelek dari pendustaan mereka, waradhi'a af'alihim, dan jeleknya perbuatan mereka, wa huwa mahalla bihim fid dunya minal uqubati, itulah yang menyebabkan mereka mendapatkan hukuman di dunia sebelum di akhirat akan mendapatkan kehinaan dan hukuman yang lebih mengerikan lagi, wal khizy, dan juga mereka mendapatkan khizy, mendapatkan kehinaan, walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, ai fid daril akhirati, yaitu di negeri akhirat mereka pun akan mendapatkan azab yang jauh lebih pedih daripada azab dunia. Mudhafun ila hadza dunyawi, di mana azab akhirat itu ya ditambahkan dengan lebih berkali-kali lipat di atas daripada azab dunyawiyah. Tsumma 'ala dzalik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan alasannya. Faqal dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat, hal itu dikarenakan dulu mereka ketika datang rasul-rasul mereka membawa bukti-bukti kebenaran, bukti-bukti tauhid, bukti-bukti dari Allah Subhanahu wa taala, ay bil hujaji wad dalail wal barahin, dengan hujjah, dengan dalil, dengan bukti, dengan kejelasan yang sangat gamblang. Faqalu, kemudian mereka hanya mengatakan, abasyaru yahdunana, apakah manusia yang mendakwai kami, apakah orang biasa yang mendakwai kami, apakah orang miskin yang mendakwai kami, ay istab'adu an takuna ar-risalatu fil bashar, yaitu merasa tidak mungkin kalau kerasulan itu ada pada manusia, enggak mungkin Allah mengutus seorang dari kalangan manusia. Ngutusnya seharusnya adalah seorang ya malaikat ya, menurut mereka. Wa yakuna hadahum ala yadi basyari mislihim, dan mereka merasa tidak mungkin yang akan memberikan petunjuk adalah manusia yang semisal mereka ya. Fakafaru wa tawallau, mereka pun mengkufuri rasul-rasul tersebut dan berpaling, ay kadzabu bil haqqi, mendustakan kebenaran, wa nakhalu anil amali, dan mereka meninggalkan dari amalan, tidak mau mengamalkan perintah-perintah Rasul. Wastaghnallahu ay anhum, Allah pun tidak butuh kepada mereka. Wallahu ghaniyyun hamid, Allah itu maha kaya dan lagi maha terpuji. Fa in kafaru fa inallahu ghaniyyun anil alamin, kalau mereka kafir semuanya, seluruh dunia ini kufur semuanya, tidak ada yang beribadah kepada Allah, Allah tetap maha kaya. Ya. La yanqusu min mulkihi syai, sama sekali tidak berkurang kerajaan Allah Subhanahu wa taala dengan kufurnya semua manusia di dunia ini. Ya. Allah tetaplah ghani, maha kaya, hamid, maha terpuji. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, za'ama alladhina kafaru allan yub'atsu, orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum, katakanlah kepada mereka, tentu saja demi Rabbku, demi Allah, benar-benar kalian akan dibangkitkan dan akan diberitakan terhadap apa yang kalian amalkan. Wadzalika 'alallahi yasir, dan perkara tersebut itu sangat mudah bagi Allah. Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna, maka berimanlah kalian semua terhadap Allah dan rasulnya dan terhadap cahaya yang kami turunkan, yaitu Al-Qur'an. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah lah yang maha mengkhabarkan apa yang kalian telah amalkan di dunia. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ. Hari di mana Allah akan kumpulkan kalian semua. Pada hari dikumpulkan semua manusia. ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ. Itulah hari di mana manusia banyak merugi, banyak binasa. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتِ. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, Allah akan hapuskan kejelekan-kejelekannya dan akan dimasukkan ke dalam surga. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Akan masuk ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang begitu deras, mereka kekal abadi selama-lamanya di sana. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan yang paling besar. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, merekalah penduduk neraka jahanam yang kekal di dalamnya. Wa bisal masir. Dan itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sini. Mukhbiran 'anil kuffari, mengkhabarkan mengenai keadaan orang-orang kuffar, wal musyrikina, keadaan orang-orang musyrikin, wal mulhidina, dan keadaan orang-orang yang menyimpang dari agama. Jadi menyimpang dari agama itu kalau zaman sekarang seperti Ra'sumaliyah. Ya, seperti orang-orang sekuler, orang-orang ateis, orang-orang syuyu'i, orang-orang komunis, itu orang-orang yang mulhid. Ya, orang-orang yang mulhid. Dan semuanya adalah kuffar. Semuanya adalah orang-orang kafir. Baik kafir Yahudi, Nasrani, musyrikin, ataupun sekuler, ataupun musyrikin, komunis, dan seterusnya. Ai annahum yaz'umuna annahum la yub'atsun. Mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Mereka kira tidak akan ada pertanggungjawaban atas perbuatan mereka, atas kekufuran, kesyirikan dan penyimpangan mereka. Bahkan mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan ketika di dunia berupa kekufuran, kesyirikan atau isme-isme yang mereka buat itu di dunia. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, tentu saja demi Allah kalian benar-benar akan dibangkitkan dan akan ditanya ya terhadap apa yang kalian amalkan di dunia. Ai latukhbiranna bi jami'i a'malikum. Benar-benar akan dikabarkan, akan diberitakan dengan seluruh amalan-amalan kalian. Jaliliha wa haqiriha, yang besarnya ataupun yang kecilnya. Saghiriha wa kabiriha, yang dianggap sepelenya atau yang dianggap ya besarnya. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu sangat mudah bagi Allah. Ai ba'tsakum wa mujazatikum, yaitu untuk membangkitkan kalian dan membalas amal perbuatan kalian. Sangat gampang dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi hiya al-ayatu ats-tsalitsah. Ini adalah ayat yang ketiga. Allati amara Allahu rasulahu ay yuqsima bi rabbihi 'ala wuqu'il ma'adhi. Ini adalah ayat yang ketiga yang Allah perintahkan Rasulnya untuk bersumpah atas nama Allah. Untuk bersaksi bahwasanya hari kebangkitan pasti terjadi. Wabujudihi, pasti adanya. Ya, pasti adanya. Karena banyak di antara mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Persis seperti keyakinannya sebagian orang-orang musyrikin wal mulhidin. Minimalnya mereka ragu. Sudahlah kalau akhirat ada ya kita sudah sholat. Kalau enggak ada ya kita enggak rugi. Kan ada orang-orang yang berkata sebagian seperti itu. Menganggap akhirat itu hanyalah sebuah dongeng-dongeng. Hanyalah sebuah fiksi-fiksi. Hanyalah sebuah ya cerita-cerita tidur. Maka demi Allah, hari kebangkitan itu nyata dan pasti ada. Ya, nyata dan pasti ada. Bahkan mereka sendiri yang katanya mengingkari hari-hari kiamat tersebut, mereka sendiri ragu terhadap pendapat mereka sendiri. Dan niscaya mereka akan tahu kebenarannya ketika mereka mati. Bahkan sebelum mati, ketika dua malaikat itu datang, akan dihadapkan dengan dua malaikat yang membawa kain kafan yang begitu busuk, dengan tampilan malaikat yang begitu mengerikan, dan ditunjukkan ini tempat dudukmu di dalam neraka jahannam. Ya, sehingga sudah di ujung kematiannya, ketika nyawanya sudah gantung di kerongkongannya, sudah diperlihatkan ini tempat dudukmu di neraka, dan yang ada hanyalah penyesalan, nyesal seumur hidup. Ayat yang pertama di surat Yunus, wa yastanbi'unaka ahaqqun hu. Mereka bertanya kepadamu hai Nabi Muhammad, apakah benar hari kiamat itu ada? Apakah benar surga neraka itu ada? Apakah ada itu azab kubur, nikmat kubur? Apakah benar? Kul i wa rabbi innahu lahaq. Katakanlah demi Allah, sesungguhnya hari kebangkitan, hari kiamat, alam kubur, alam akhirat, surga, neraka, siksa kubur, nikmat kubur, semuanya itu hak, benar adanya. Wa ma antum bimu'jizin, dan kamu tidak akan mampu untuk menghindarinya. Yang kamu dulu tidak percaya azab kubur, kamu akan mendapatkannya dan tidak bisa mengelak. Yang dulu mereka mengingkari neraka, pasti masuk neraka. Mereka tidak bisa menjauh, tidak bisa menghindar. Wasaniyah fi surati Naba, fi surati Saba. Yang kedua, sumpah untuk membenarkan hari kiamat diterangkan dalam surat Saba. Wa qala alladziina kafaru la ta'tiina as-sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Mereka mengatakan, yaitu orang-orang yang kafir, la ta'tiina as-sa'ah, hari kiamat enggak akan datang. Mereka mengatakan hari kiamat enggak akan datang. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum, katakanlah demi Allah, niscaya hari kiamat itu pasti akan mendatangi kalian. Karena yang namanya mati adalah awal daripada kiamat. Jadi yang mati sekarang, walaupun Dajjal belum turun, Ya'juj Ma'juj belum ada, tidak menyaksikan matahari terbit dari arah barat, tapi ketika dia sudah mati, itulah awal kiamatnya dia. Itulah awal kiamatnya dia, dan nanti sudah berada di dalam alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Wal ayat salisa, ayat yang ketiga, hiya hadihi. Ayat yang ketiga adalah ayat ini. Ayat yang ketujuh dari surah At-Taghabun. Ya, qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum. Katakanlah, tentu saja demi Rabbku, demi Allah, benar-benar akan dibangkitkan kalian semua dan akan diberitakan mengenai amal perbuatan kalian semua. Sumaqala ta'ala, kemudian Allah berfirman, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna, yakni Al-Qur'an. Maka berimanlah kalian semua kepada Allah dan Rasulnya dan cahaya yang kami turunkan, yaitu Al-Qur'an. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah lah yang maha mengkhabarkan apa yang kalian lakukan. Ai fala taqfa alaihi min a'malikum khafiyatan, tidak tersembunyi dari amalan kalian secuil pun, sedikit pun tidak akan tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya jelas di hadapan Allah. Allah maha mengetahui. Ya. Wa qauluhu ta'ala, yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Hari di mana Allah kumpulkan kalian pada hari dikumpulkannya manusia. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Sumia bidzalik, dinamakan demikian li'annahu yajma'u fihi al-awwaluna wal-akhirun wal-akhirun fi sa'idin wahid. Dikarenakan mereka akan dikumpulkan, yujma'u fihi, dikumpulkan di dalam ya waktu tersebut, baik yang pertama ataupun yang terakhir, di dalam satu dataran bumi. Yasma'uhumud da'i ya wa yanfaduhumul basar, di mana sekali menyeru akan terdengar seruan tersebut oleh seluruh manusia, dan sekali memandang semua manusia pun akan bisa memandangnya. Kama qala ta'ala dzalika yaumum majmu'un lahun nas wa dzalika yaumum mashhud. Itu adalah hari dikumpulkan seluruh manusia, dan itu pasti akan disaksikan seluruh manusia awal sampai akhir. Wa qala ta'ala qul innal awwalina wal akhirin, katakanlah sesungguhnya orang yang pertama sampai orang yang terakhir, la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum, mereka benar-benar akan dikumpulkan di sebuah waktu dan tempat yang sudah diketahui, sudah pasti ya. Wa qawluhu dzalika yaumut taghabun, qala Ibnu Abbas huwa ismun min asma'i yaumil qiyamah. At-taghabun adalah nama dari nama-nama hari kiamat. Wa dzalika anna ahlal jann anna ahlal jannati yaghbanuna ahlan nar wa kadzalika qala Qatadah. Karena pada hari tersebut ya diartikan di sini, penduduk surga itu akan membicarakan penduduk neraka. Ya, jadi ketika di dunia penduduk neraka itu, calon penduduk neraka menertawakan dan mengejek orang-orang yang beriman. Tetapi nanti pada hari kiamat kebalik, orang-orang beriman akan menertawakan orang-orang yang masuk neraka. Kenapa? Mereka tidak percaya. Akan tertawa orang-orang yang beriman di dalam surga dengan penuh kenikmatan ketika melihat orang-orang yang masuk neraka yang dulu tidak mau beriman, yang tidak mau percaya dengan dakwah Islam ini, dengan dakwah tauhid ini. Maka rasakanlah ya. Maka pada hari tersebut penduduk surga akan membicarakan penduduk-penduduk neraka. Ada yang mengartikan tahobun adalah hari yang penuh dengan kerugian, karena banyak orang yang merugi pada hari tersebut. Qala Muqatil bin Hayyan, la ghabna a'zam min ay yadkhula ha'ula'i ilal jannah wa yadhhabu bi ulaika ilan nar. Tidak ada perkara yang lebih besar dibandingkan ketika penduduk surga masuk surga dan penduduk neraka sudah masuk neraka semuanya. Ya. Qultu wa qad fassara dhalika bi qawlih. Telah ditafsirkan yaumut taghabun tersebut dengan firman Allah pada ayat yang berikutnya, yaitu wa may yu'min billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal shaliha, dan beramal saleh, yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Siapa yang beriman pada Allah, beramal saleh, Allah akan hapuskan kejelekan-kejelekan dia, dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai yang begitu deras, kekal abadi di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itu adalah kebahagiaan dan keberhasilan yang sangat besar. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha. Dan orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penduduk neraka jahanam, kekal abadi di dalamnya. Dan itu adalah wabi'sal masir, sejelek-jeleknya tempat kembali. Lakad taqaddam tafsir misli hadza ya ghairu marrah, bukan, dan tafsir seperti ini telah banyak, bukan hanya satu kali. Sangat jelas sekali, siapa yang beriman, beramal saleh, Allah akan hapuskan dosa-dosa dia, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dan siapa yang kufur mendustakan Allah dan Rasulnya, mereka masuk neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Bismillah. Kalau kita sering membaca ayat seperti ini, akan menambah keimanan kita, dan kita tidak akan berani mengatakan semua agama sama. Tidak akan berani kemudian, udahlah mukmin, muslim ataupun non-muslim sama saja. Kita akan berani ngomong seperti itu, karena sangat jauh berbeda. Ya, kita tidak akan meremehkan betapa besarnya dosa kekufuran dan kesyirikan. Sangat luar biasa dosanya. Ya. Bayangkan saja, seorang yang dia bersedekah gunung emas, satu gunung selamat emas semua dia sedekahkan untuk fuqara wal masakin. Bagus enggak? Bagus. Tapi dia tidak beriman, dia musyrik, terhapus itu. Fatakunu haba'an mansura, amalan kebaikannya tadi hanya seperti debu yang berterbangan ke sana kemari. Enggak ada nilainya di sisi Allah. Tetapi kalau dia beriman, bertauhid, sedikit apapun amalan Allah tidak akan lupakan. Walaupun cuma ucapan yang berdasarkan keyakinan, yaitu la ilaha illallah. Tapi yakin dia, bertauhid dia. Maka sesungguhnya ucapan la ilaha illallah itu lebih afqal, lebih berat dibandingkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Hadis bitaqah sangat terkenal, yaitu ketika ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat, yu'ta birijal birajulin ya yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq, didatangkan pada hari kiamat seseorang dan ditonton oleh seluruh manusia dari awal sampai akhir, bukan miliaran tok. Di dunia saja manusia sudah miliaran sekarang ya, di zaman sekarang. Kalau dikumpulkan dari awal sampai akhir sudah berapa ribu miliar, wallahu taala alam, sangat banyak. Dan semua manusia menyaksikan satu orang ini diadili oleh Allah. Didatangkan ya tis'awatis'ina sijilat, didatangkan 99 catatan ya, 99 jilid catatan amalan dia, amal keburukan dia. Dan satu sahifah, satu lembar, ini misalkan satu jilid ya, satu lembarnya saja itu muddal basar, sepanjang mata memandang dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Coba satu lembarnya itu lebarnya dari timur ke barat, utara selatan, baru satu lembar, belum satu jilid. Sedangkan itu ada 99 jilid. Ketika orang tadi melihat amalan jeleknya yang tercatat begitu rapi, begitu jelas, sudah putus asa dia. Atungkiru hadza, kamu ingkari ini? La wahai Rabbi. Tidak. Sudah enggak punya alasan, enggak punya uzur. Kalau kita di dunia berbuat salah, banyak mukirnya, banyak alasannya. Maksud saya terus. Tapi di akhirat enggak bisa. Di hadapan Allah 99 jilid catatan amalan keburukan yang satu lembarnya saja sepanjang mata memandang. Enggak bisa apa-apa dia. Ma'indi hasanah, aku enggak punya kebaikan sedikit pun. Lah. Ya. Innaka 'indi hasanah, sesungguhnya engkau di sisiku punya satu kebaikan. Satu khroju bitaqah, maka dikeluarkanlah satu bitaqah, satu kartu kecil. Tuliskannya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadur rasulullah. Orang tadi, mana mungkin satu kartu kecil mengalahkan sijilatis awatis'in sijilat, 99 jilid catatan amal buruk dia yang satu lembarnya itu sepanjang mata memandang. Kayaknya enggak mungkin lah, udah. Tetapi ketika ditimbang ya, tis'awatis'ina sijila fi kifah, 99 jilid catatan amalan keburukan dia dalam satu neraca timbangan, dan yang bitaqah fi kifah, satu kartu tadi bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam satu neraca timbangan, mala'at bihinna bitaqah. Tapi kemudian bitaqah tadi, kartu tadi lebih berat dibandingkan 99 jilid catatan keburukan yang satu lembarnya sepanjang mata memandang. Kenapa demikian? Karena kualitas syahadatnya itu luar biasa. Yakin, kokoh, bertauhid, dan tidak pernah berbuat kesyirikan. Itu catatannya. Sehingga kata Nabi Nuh ketika berwasiat kepada putranya, alaikum bila ilaha illallah. Wajib atas kalian untuk mengatakan la ilaha illallah. Ya, li'anna law kana samawatu sab'u wal arduna sab'u fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah mala'at la ilaha illallah. Karena kalaulah tujuh lapis langit dan bumi dalam satu neraca timbangan dan la ilaha illallah dalam satu timbangan, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Cuma kalimat la ilaha illallah afdalu dzikri, afdalnya dzikir la ilaha illallah. Ya, ini karena kualitasnya. Kalau la ilaha illallah itu berkualitas dari seorang bertauhid, tidak pernah berbuat syirik, maka ucapan satu kata tersebut lebih berat dibandingkan tujuh lapis langit dan bumi. Ya. Tujuh lapis langit dan bumi. Lebih berat daripada tujuh lapis langit dan bumi. Tetapi kalau kita mengucapkannya cuma niru-niru saja, bukan dari iman, ingatlah ketika fitnatul kubur. Hadis tentang fitnah kubur, tentang ujian di alam kubur ketika ditanya marabbuka wa madinuka wa nabiyyuk. Orang yang beriman akan mudah mengucapkan. Tapi orang munafik itu kan ketika di dunia ya, dikit-dikit la ilaha illallah, dikit-dikit bersumpah aku beriman, dikit-dikit bersumpah demi Allah aku beriman, tapi bukan dari hati. Nah, orang-orang munafik seperti ini ketika di alam kubur, baru di alam kubur ditanya marabbuka wa madinuka wa nabiyyuk, Hah? Nggak adri. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Fayutraku bil matarik, kemudian dipalu oleh malaikat, kepalanya sampai hancur. Kemudian mengatakan la dzaraita wa la talaita. Sungguh kamu sudah nggak tahu, nggak mau tahu lagi, nggak mau menuntut ilmu. Nah, inilah orang munafik keadaannya. Keadaan orang munafik yang di dunia mengatakan la ilaha illallah, bersyahadat, tetapi bukan dari keyakinan, bukan dari hati, bukan dari keikhlasan, tidak diiringi dengan ikhlas dan tauhid. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin, yang satunya mengatakan la ilaha illallah, dosanya sangat banyak, setinggi langit dan bumi, catatannya 99 jilid, tapi dia tidak pernah berbuat syirik, dia mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, lebih berat daripada langit dan bumi. Tapi ini orang munafik, dikit-dikit la ilaha illallah, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Ribuan kali mengatakan la ilaha illallah, jutaan kali mengatakan la ilaha illallah. Tapi enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nilainya sama sekali. Enggak ada harganya. Bahkan innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Munafik itu di kerak paling bawah dari neraka jahanam. Makanya ikhlaskanlah ya, dan jangan berbuat kesyirikan. Jangan remehkan sebuah amalan yang kecil rupanya menjadi besar ya. Bukankah ya kisah seorang pelacur, mohon maaf ini kalimatnya, wanita pelacur ya, dia menolong seorang anjing, seekor anjing yang kehausan, dia tolong. Diterangkan para ulama, ini kan, ini ya mohon maaf, wanita yang hina. Yang ditolong hewan yang hina. Tapi ketika wanita tadi nolongnya tulus. Tulus dia. Enggak pamrih dia. Turun ke sumur, ngambil air, diminuman ke anjing. Masuk surga wanita tadi. Padahal seorang pelacur, mohon maaf. Diterangkan para ulama, syaratnya dia tidak pernah berbuat kesyirikan. Jadi mohon maaf pelacur tapi enggak pernah berbuat kesyirikan. Ya. Nah, dari sini masyarakat muslimin jangan remehkan sedikit apapun dari perbuatan baik. Kalau kita ikhlas rupanya menjadi penyebab masuk surga. Fadhli kumandangkan adzan. Suma qauluhu ta'ala, kemudian firman Allah ta'ala, ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidaklah tertimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah. Tidaklah seseorang itu mendapatkan musibah kecuali dengan izin Allah itu terjadi. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul. Fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Kalau kalian berpaling, maka sesungguhnya kewajiban atas rasul-rasul kami adalah menyampaikan dengan penyampaian yang begitu jelas. Allahu la ilaha illahu. Allah lah yang tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaknya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mukhbiran bima akhbara bihi fi suratil Hadid, mengkhabarkan terhadap apa yang dikhabarkan dengannya dalam surah Al-Hadid. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah musibah itu menimpa di bumi ataupun pada diri-diri kalian kecuali telah tercatat dalam catatan-catatan sebelum hal itu terjadi. Ya. Wa hakadha qala hahuna, oleh karena itu Allah berfirman di sini, ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Yaitu tidaklah musibah itu menimpa kecuali dengan izin Allah. Qala Ibnu Abbas bi amrillah, yaitu dengan perintah Allah, an qadarihi wa masyiatihi, yaitu sesuai dengan takdir Allah dan kehendak Allah. Yaitu takdir Allah, Allah mengetahui itu akan terjadi dan Allah menghendaki itu terjadi, yaitu masyiah secara kauniyah, masyiah secara penciptaan yang tidak menunjukkan sebuah keriduan Allah, tidak. Ya. Wa qauluhu ta'ala wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan dialah Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Ai wa man asabathu musibatun, yaitu barang siapa yang tertimpa musibah, fa'alima annaha biqada'illahi wa qadarihi, kemudian dia yakin bahwasanya semua itu terjadi dengan takdir, ketentuan dan ketetapan Allah. Fasabara, dia pun bersabar. Wahtasaba, dan mengharapkan pahala. Wastaslama, dan dia pun berserah diri. Liqadha'illah, terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadallahu qalbahu, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Wa'awwadahu amma fatahu, dan Allah akan gantikan apa yang luput darinya. Minat dunia, dari perkara-perkara dunia. Allah akan gantikan yang lebih baik. Ya. Hada fi qalbihi wa yakinan. Huda fi qalbihi wa yakinan sadiqan. Yaitu petunjuk di dalam hatinya. Keyakinan yang jujur di dalam hatinya. Dengan syarat apa kalau musibah? Dia tahu ini takdir Allah. Dia bersabar, harapkan pahala, dan berserah diri kepada Allah. Baru Allah akan berikan petunjuk. Baru Allah akan berikan solusi. Ini sama seperti kemarin. Siapa yang bertakwa, baru Allah akan berikan jalan keluar. Walaupun kebanyakan manusia terkadang wong belum jalankan perintah, pengennya solusi dulu. Ya, ketika dinasihati untuk keluar dari kerja yang haram itu, apa solusinya? Kalau saya gak kerja seperti, mau kerja apa? Jadi pengin solusi dulu baru keluar. Ini kebalik, salah. Kamu keluar dulu nanti Allah beri solusi. Ya. Kamu sabar dulu baru Allah gantikan yang lebih baik. Kan begitu. Ya, penginnya orang dapat hasil dulu sebelum bekerja. Ya enggak mungkin. Ya. Ya. Orang jadi tukang. Ya kemudian saya minta duit. Nanti kerjanya belakangan. Kira-kira gimana, Pak? Terima enggak, Pak? Tukang kayak gini, Pak. Pecat, Pak. Pecat lah, minta duit dulu, kerja belakangan. Ya enggak. Kerja dulu baru dibayar. Kan begitu. Ya. Sehingga demikian pula sunnatullah. Allah sudah memberikan kebiasaan kepada kita, yang kebiasaan itu Allah ciptakan. Seperti membangun itu dari rumah. Ya, Allah ciptakan bumi dulu, kemudian langit. Ya, Allah ciptakan bumi, kemudian langit. Setelah itu Allah sempurnakan bumi. Ya, kita kalau bangun rumah kan pondasi dulu. Pondasi dulu, kemudian ke atas, kemudian atap. Setelah punya atap, ya ambekan dululah. Nanti ada duit, bikin keramik. Ya, atau lepa keramik dihias, kan begitu. Enggak mungkin kita buat atap dulu, pondasi belakangan. Tiang itu belakangan saja. Kira-kira masuk akal enggak, Pak? Nah, demikian pula. Orang kalau ingin dapat hidayah ya usaha dulu. Orang pengin dapat solusi bertakwa dulu, jalankan dulu perintah Allah, baru solusinya Allah berikan, baru penggantinya Allah berikan. Ya, jangan nuntut gantinya dulu baru mau bertakwa, itu tidak. Ya, sunnatullah ya dalam memberikan sesuatu itu demikian. Bertakwa dulu, jalan keluar baru diberikan. Ya. Beramal soleh dulu baru nanti dapat surga. Ya. Demikian ketika dapat musibah, dia sabar dulu. Dia sabar dulu, dia berserah diri dulu kepada Allah, nanti Allah akan berikan ganti yang lebih baik bagi dia. Allah akan berikan ganti. Ya, jangan penginnya ganti dulu, nanti baru sabar, itu tidak sabar namanya. Ya. Sebenarnya untuk ngecek tingkat kesabaran kita. Kita cek saja kita kalau kehilangan sesuatu yang sepele saja, enggak usah yang berat-berat lah. Kehilangan sesuatu. Apa pertama kali ucapan yang kita sampaikan? Ya, misalkan kehilangan sandal. Waduh, hilang. Kalimat pertamanya waduh. Seharusnya tadi saya masukkan kresek, saya masukkan tas, bawa masuk ke masjid. Jadi gak hilang nih. Nah, itu yang keluar yang pertama kali. Itu ciri tidak sabar. Seharusnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, semoga dapat ganti. Ya. Setelah itu apa? Dicari. Tapi nyarinya, ngumuminya jangan di masjid. Ya, jangan di masjid. Perhatian-perhatian di masjid, pengumuman enggak boleh. Ya, untuk barang hilang itu enggak boleh. Ya. Pengumuman di masjid itu yang sifatnya ibadah, ya. Ya, besok mau diadakan taklim, besok mau diadakan bersih-bersih masjid, itu sifatnya kan ibadah. Ya. Tapi kalau sifatnya duniawi ya seperti itu enggak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, telah lewat dulu pembahasan siapa yang mengumumkan barang hilang di masjid, ya Allah akan tidak akan kembalikan barang itu. Ya, sama. Jadi ketika itu sekedar untuk mengetes, ya, ketika musibah itu yang keluar dari lisan kita itu apa? Kalimat penyesalankah ataukah zikir? Ataukah innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Nah, itu penting dilatih. Ngetesnya di situ ya, ngetes. Dan itu nanti otomatis. Itu isi hati kita loh ya, isi hati kita. Ketika mendengarkan sebuah musibah yang terucap apa, itulah isi hati kita. Ya. Inna sabr inda sadmatil ula. Kesabaran itu kata Rasulullah dihentakan pertama kali. Apa yang dia ucapkan di lisannya, itulah cermin dia sabar atau tidak. Ya. Waqad yuqlifu alaihi ma kana akhadha minhu aw khairan minhu. Setelah dia bersabar, mengharap pahala, berserah diri kepada Allah, Allah berikan keyakinan kepada diri dia, Allah akan beri ganti kepada dia. Bahkan Allah akan pasti ganti dari apa yang Allah ambil sesuatu yang lebih baik dari yang Allah ambil. Minimalnya itu pahala. Ya. Paling-paling Allah ambil sandal kita, hilang. Tapi kalau kita sabar, pahalanya berapa tuh? Pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Minimalnya adalah apa? Pahalanya itu. Dan pasti di dunia pun Allah akan gantikan lagi. Pasti Allah gantikan yang serupa, sandal atau sepatu. Kalau gak percaya, coba saja. Sandal hilang, pasti beli lagi gak? Beli lagi gak? Nah, itu Allah gantikan. Ya, kecuali kalau antum, wah sandal hilang, sudahlah gak usah pakai sandal seumur hidup. Nah, ya itu pilihan Anda. Tapi kalau hilang sandalnya, kemudian besok beli lagi, nah itu pengganti dari Allah. Ganti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lebih baik dari yang sebelumnya. Yang hilang sandalnya butut. Yang baru beli. Grace. Nah, kan lebih baik nih. Nah itulah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sehingga bersabar. Pasti Allah akan ganti apa yang kita kehilangan darinya. Wa qala Ali bin Abi Thalhah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika menafsirkan wa may yu'min billahi yahdi qalbahu, yakni yahdi qalbahu lil yaqin, yaitu Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya untuk yakin. Fa ya'lamu anna ma asabahu lam yakun li yukhti'ah wa ma akhtahu lam yakun li yusibah. Bahwasanya dia mengetahui apa yang menimpa dia belum tentu disebabkan oleh perbuatan dia. Dan apa yang dia salah atau dia langkahkan kakinya belum tentu itu akan ya menimpa dia. Artinya apa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun terkadang ini sebab musabab. Sebab musabab itu begini. Kalau orang berbuat jelek ya balasannya jelek, kan begitu. Kalau orang berbuat baik balasannya baik. Ini sebab musabab. Dan itu sunnatullah. Tetapi sebab musabab itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Sunnatullah. Yang namanya api itu panas. Itu sudah sunnatullah. Sudah akal sharih. Ya, dalam istilah mustalah itu akal sharih. Akal yang sharih, yang sehat. Yang namanya api adalah panas. Walaupun bisa saja. Ya, dan tidak mungkin api itu jadi panas kecuali izin Allah. Dan itu sunnatullah. Dan suatu ketika Allah izinkan api itu menjadi dingin, bisa saja. Seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Tetapi kan itu keluar daripada ya kebiasaan, yaitu pengecualian. Itulah mukjizat. Itulah mukjizat. Kalau sesuatu itu ya bukan keluar dari kebiasaan, maka itu bukan mukjizat. Seperti orang misalkan ngaku kebal misalkan. Kok kebal terus? Ya bukan mukjizat. Bukan karomah. Yang namanya karomah, ya karomah dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin terjadi pada saat itu, besok tidak bisa terjadi lagi. Ya, sehingga Nabi Musa itu tidak semena-mena langsung tongkatnya dilemparin langsung. Baru ketika Allah sampaikan, lemparkan tongkatmu. Nanti akan terbelah itu lautan. Ya, Nabi Musa tidak tahu sebelumnya tongkat itu akan membelah lautan. Subhanallah. Ya. Ini kan keluar daripada sebab musabab. Ya. Kenapa keluar dari sebab musabab? Ya, coba aja lemparin tongkat. Enggak akan laut itu terbelah. Nah, apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu adalah mukjizat karena di luar daripada kebiasaan. Di luar daripada kebiasaan. Nah, seperti itu. Termasuk kebiasaan kita tertimpa musibah karena kesalahan kita, sebabnya. Kan begitu. Kemudian kita berbuat salah, nanti akibatnya apa? Akibatnya itu kita akan mendapatkan balasan yang tidak baik. Tetapi walaupun sebab musababnya demikian, tidak akan terjadi hubungan antara sebab musabab kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga walaupun sebab musabab, tetap kita harus bertawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang menentukan sebab musabab itu menjadi bertemu, menjadi sinkron. Sehingga sebab menimbulkan ya perkara-perkara yang disebabkan oleh dia. Demikian ya, semoga bermanfaat. Nanti akan dilanjutkan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersabar, orang-orang yang mendapatkan hati yang dipenuhi petunjuk dari Allah menuju keyakinan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.